بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله kita lanjutkan tafsir Al-Isra ayat 164 untuk hari ini. Semoga waktunya Allah Ta'ala cukupkan. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kebenaran terlihat sebagai kebenaran, dan kita diberi rezeki mengikuti kebenaran, dan menjadikan kebatilan terlihat sebagai kebatilan, dan kita direzekikan mampu untuk menjauhi kebatilan tersebut. Juga saya memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan apa yang tertuang melalui lisan dari syarah penjelasan ta'liq dan apa yang di majlis ini, semoga semuanya adalah khair, kebaikan terbinakan di atas keikhlasan, yang mana keikhlasan itu adalah karamah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan serta-merta atau semata hanyalah dari kita, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini insyaAllah ayat yang agung, kita tadabur ayat dan tafakkur alam yang sepertinya insyaAllah antum lebih paham daripada yang sedang berbicara tentang alam semesta, tentang alam-alam ini, tentang laut, tentang biologi, bumi dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama tadabur dan memperhatikan ayat-ayat Allah syar'iyah dan ayat Allah yang kauniyah yang tertutur di ayat-ayat ini. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض، sesungguhnya dalam khalq, dalam penciptaan, as-samawat wal-ard, langit-langit dan bumi, wakhtilafil layli wan nahar, dan pergantian, silih bergantinya perbedaan lail, malam dan nahar, yaitu siang. Wal fulkil lati tajri fil bahar, dan fulk yaitu perahu-perahu perahu-perahu, yaitu bahtera-bahtera yang tajri, berlari, yaitu berlayar, fil bahar, di laut, bima yanfa'un nas, dan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Wama anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang telah Allah turunkan dari langit, yaitu air. Di sini sama mufrad atau mufrad atau jamak mufrad, ya mufrad. Itu menunjukkan bahwasanya air itu dari langit, satu langit, bukan dari seluruh langit. Dan sama yang dimaksud di sini ketinggian. Lebih spesifik lagi yaitu sahab awan. Dan awan adalah bagian dari sama, ya kan? Berarti ini mengungkapkan sesuatu dengan bagiannya, ya. Awan mengungkapkan sesuatu yang khusus dengan keumuman, gitu loh, ya kan? Jadi awan itu bagian dari sama, ya kan? Jadi sama langit itu lebih umum, mencakup awan, udara yang ada di atasnya, di udara di sana, dan apapun dari bintang dan seterusnya. Ya. Dari air yang diturunkan oleh Allah adalah air. Fa ahya bihi al-ard. Kemudian dialah Allah Ta'ala menghidupkan dengan air tersebut. Dhamir di sini kembali ke air. Al-ard maf'ulun bi, yaitu bumi. Dihidupkan ba'da mautiha, setelah kematiannya. Ya ha di sini kembali ke al-ard. Berarti menunjukkan ard ini adalah muannats. Wabatha fil ard, dan batha yaitu menyiarkan. Di sini apa? Menyebarkan. Wabatha fiha min kulli dabbah. Ya, sebagian dari seluruh dabbah. Dabbah matmanya adalah jenis hewan. Wa tasrifir riyah, dan pengisaran angin. Wassahab, dan juga pengisaran awan. Di sini ada sahab, ada sama. Ya, tadi wa ma anzalallahu minas sama'i min ma. Kita tahu air itu merupakan perasan dari sahab. Tapi disebut di atas wa anzalallahu minas sama, bukan dari minas sahab. Yang maksudnya sahab. Tetapi sahab merupakan apa? Bagian dari sama. Ini menunjukkan apa? Untuk pengagungan permasalahan turunnya air. Ya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan as-sama supaya kita benar-benar mengagungkan permasalahan turunnya air ini yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Wassahabil musakhari bainas sama'i wal ard. Sahab, awan, angin dan awan yang dikendalikan. Musakhar, tasfir artinya pengendalian. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Siap lihat. Perhatikan juga tentang inzalul ma'i, penurunan air hujan. Itu tidak akan lepas dari kontribusi sahab dan riyah. Ini enggak? Ketika sahab yang dalam surat An-Naba disebut mu'sirat, menurunkan dengan izin Allah Ta'ala air-air hujan, maka riyah pun memiliki kontribusi dalam menempatkan kemana air hujan tersebut turun. Iya kan? Masya Allah. Dan riyah dan sahab ini musakhar. Bainas sama'i wal ard, atau tasrifur riyah, dan juga wassahabil musakhar, antara langit dan bumi. La'ayatil liqawmi ya'qilun, adalah ayat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau yang menggunakan akalnya. Coba kita baca. Sebenarnya sudah kita baca sebenarnya, tapi kita baca ulang. Kita baca kemarin, cuma kita baca ulang. Baik, kemudian turunlah ayat halaman 250. Ada yang belum punya kitab tafsir Al-Isar? Belum punya? Itu apa tuh? Wah, antum mau nambah ternyata. Biar banyak kitabnya. Akhwat ada yang belum punya? Satu nih. Ada yang belum punya akhwat? Apa dibilang? Ada yang belum punya tafsir Al-Isar? Satu, jadi satu. Kalau belum punya nih, tak kasih nih. Oh. Iya, oke. Okay. Itu berapa itu? 6. Insyaallah ada 1000 nanti ya. Ada 1000 akhwat. Tapi jin semua isinya ya. Kemudian turunlah ayat inna fi khalqis samawati wal ard ila akhiril ayat. Ayat tersebut mengandung 6 ayat kauniyah. 6 ayat kauniyah bukti fenomena alam ini dihitung di sini. Ya, menunjukkan adanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan adanya kekuasaan, ilmu, hikmah dan rahmatnya. Semua itu mengharuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, adanya ayat-ayat kauniyah juga untuk ditujukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya. Makanya beruntung kita kalau misalnya punya ghirah spirit tadabur alam. Ya tinggal dipoles aja itu ke tauhid rububiyahnya. Betapa banyak orang-orang PA yang jadi PA gara-gara alam, gara-gara tadabur, enggak ada tadabur alam. Malah ngerusak alam. Ya, PA di sini pencinta alam ya. Bukan PA. Nah, ada pencinta alam yang kalau dia juga memperhatikan ayat-ayat Allah syar'iyah, itu masya Allah, enak banget itu. Ngelihat pohon, wah langsung keinget inna syajar tazakum. Pohon raka. Itu bisa aja, tadabur juga itu. Ya kan? Tadabur juga. Maksudnya pohon di dunia seperti kalau di raka ada juga pohon dan semacamnya. Nanti buah-buahannya, na'udzubillah. Itu tadabur juga mengingatkan akan akhirat. Iya. Melihat binatang ternak, ingat ada surat Al-An'am. Wal an'ama khalaqaha, dan an'am Allah taala menciptakannya. Ingat batu ada di Al-Qur'an. Ingat wah semuanya, ingat laba-laba ada surat Al-Ankabut. Belajar dari rumahnya karena itu lemah sekali kata Allah. Selemah-lemah rumah. Walaupun menurut sains rumah itu ankabut kalau dijamak itu bisa menjadi sekuat-kuat lemah. Tapi kan kita lihat secara zahir ankabut selemah-lemah rumah dibandingkan dengan rumah lainnya dari rumah binatang. Antum menginjek begicot itu lebih keras dibandingkan cuman giniin sejarang sarang laba-laba doang. Lemah sekali itu sebenarnya. Tapi sebenarnya di kelemahan itu ada kekuatan, cuman Allah kadarkan supaya dia menjadi lemah gitu loh. Sebenarnya kuat itu dari segi kelaba-labaan itu udah kuat itu, makanya binatang kalau udah terjaring udah susah, kecuali kalau binatangnya seperti monyet kejaring nggak bisa. Tapi binatang-binatang yang memang mangsanya itu, subhanallah, itu Allah Taala merancang itu semua, al-musawwir, Allah Subhanahu Wa Taala merancang itu semua, mendesain dengan ekosistem yang Allah Taala atur, semua itu teratur bagus, dan masing-masing dari hewan, dari semua hewan kita bisa belajar banyak. Bukan untuk menjadi hewan, tapi untuk menjadi manusia yang berakal. Kita belajar dari banyak dari hewan. Yang pertama, khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi adalah penciptaan yang agung. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Rabb kita Allah Subhanahu wa taala azim. Penciptaan langit dan bumi, masya Allah, sering diungkapkan dalam Al-Quran, as-samawati wal-ard, rabbis samawati wal-ard, wa ma bainahuma ar-Rahman, ya kan? Kemudian soal langit, kalau bumi pada aslinya tidak ada kecacatan, selamat manusia tidak berkontribusi dalam mencacatkan bumi. Maksudnya tidak ada kecacatan apa? Semuanya natural indah dengan ekosistem binatang yang ada, itu semua teratur dengan rapih baik. Tapi tetap ada kezaliman di bumi. Adapun kalau di langit, ada enggak kecacatan? Enggak ada. Makanya di surat Al-Mulk. Gimana? Kita di surat apa? Di surat Tafakkur dan Tadabbur. Gimana di surat Al-Mulk awal-awal? Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Bertobaqat, dan itu ilmu ghaib. Tibaqa ini ilmu ghaib, kita enggak tahu. Di mana, walaupun saintis mereka memberikan had. Tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu tidak melihat dari penciptaan, yaitu Allah Ta'ala menciptakan yaitu makhluk yang ini, yaitu langit, yang dimaksud khalq di sini adalah langit, min tafawut, dari keretakan. Enggak ada. Enggak ada keretakan. Kalau kita lihat apa, apa retaknya apa? Enggak ada. Sempurna itu dah. Luas dengan adanya tazyin. Ya, laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih. Dan itu pun tazyin tersebut tetap ada tujuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan tujuannya sangat luar biasa. Zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, bayangkan. Dan itu ilmu ghaib, kita enggak bisa ngelihat, alhamdulillah. Kalau kita ngelihat repot tuh. Benar. Ngelihat semua dari wazifah malaikat, kemudian amalan-amalan syaitan, kalau kita lihat Allah jadikan kita melihat semua itu repot banget. Itu bumi itu sibuk semuanya tuh. Hah? Setiap melihat orang, kita ngelihat ada setan di belakangnya lagi, ayo ayo ayo gitu. Capek kita lama-lama. Taunya ternyata di belakang kita setan juga lagi gitu-gituin kita. Capek banget. Makanya kalau ada orang yang indigo, itu sebenarnya enggak bisa melihat semua jin. Enggak bisa. Enggak bisa melihat semua jin. Ya paling hanya jin tertentu aja. Enggak ada bisa melihat semua jin, enggak ada. Bahkan dukun sendiri enggak semua jin. Karena kalau kayak gitu repot hidupnya itu. Ada yang bisa melihat malaikat? Enggak bisa. Alhamdulillah. Karena repot kita kalau bisa melihat semuanya itu. Malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Tariq, apa? As-samai wa at-tariq wa ma adraka ma at-tariq an-najmut tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Setiap jiwa itu ada hafiznya. Kita tuh ada penjaganya. Yaitu yang Allah Taala jadikan khusus untuk tiap-tiap jiwa. Repot kita ngelihat antum misalnya Jordan, Adam dan Jordan, Jordan Kahwi misalnya. Antum ada hafiznya. Ada malaikat pencatat amalnya dan ada syaitannya juga, korin. Empat lah atau tiga atau tiga lah minimal misalnya. Tiga-tiganya di sekitar antum. Capek untuk melihat satu orang aja. Setiap orang tuh semua masing-masing punya. Jadi kita melihat orang itu kok banyak sekali mukanya gitu kan. Repot. Alhamdulillah Allah Ta'ala tidak menjadikan kita mampu melihat itu. Ya. Langit yang tidak ada keretakan padanya, dan bumi adalah penciptaan yang agung. Tidak ada yang mampu melakukannya pasti, kecuali Allah. Dua, setelah kita melihat penciptaan dua itu, yang paling besar, ya, makhluk yang paling besar itu, di yang kita lihat, ya, yang kita lihat. Kemudian kita disuruh untuk melihat pergantian malam dan siang secara beraturan. Yang satu masanya panjang dan yang satu masanya pendek. Itu pada siang itu terasa panjang dan malam terasa pendek. Namun memang malam itu lebih pendek daripada siang. Karena malam dimulai dari beduk maghrib sampai ke fajar shadiq. Sampai beduk subuh. Jadi beduk maghrib, malam. Kemudian beduk subuh itu pagi. Itu kalau kita tidak membid'ahkan beduk. Ya. Kemudian yang ketiga, berlayarlah perahu dan kapal di atas permukaan air laut dengan muatan dan bobot yang bertonton, baik dari makanan ataupun kebutuhan hidup manusia. Ya. Waktu kita kecil punya mainan perahu enggak? Perahu yang apa ya, yang pakai ya? Yang pakai lilin gitu kan? Terus kayak ada asap dikit atau gimana gitu kan? Padahal cuma mainnya di mana? Mainnya di bak kecil doang. Baskom kecil doang itu. Tapi udah senang itu. Memang orang zaman dulu itu sederhana itu. Bahagia itu sederhana. Sekarang cari bahagia itu susah. Mencari bahagia yang full benar-benar bahagia memuaskan itu susah. Iya, zaman dulu cuma bikin perahu doang atau bikin kapal terbang. Haha, itu bahaya minta ampun ya. Wah, sampai situ bahagianya minta ampun. Sekarang udah ada game, ada apa, pakai kapal, game online, enggak bahagia-bahagia, enggak puas. Itulah manusia itu kalau dikasih, dibukakan padanya dunia, enggak puas dia. Tertipu dengan dunia itu. Makanya alhamdulillah bagi kita yang pernah merasakan era 90-an. Ya, alhamdulillah. Itu era di mana apa evolusi dunia itu, ya alhamdulillah kita di ujung zaman 90-an masih merasakan. Nah, merasakan minimal merasakan kereta api ekonomi, merasakan apa Kopaja yang tempat duduknya masih keras dan merasakan yang lain-lainnya gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian perahu dan kapal di atas permukaan air laut dengan muatan yang dan bobot yang bertonton. Kalau awalnya secara logika telanjang tanpa ilmu itu enggak mungkin. Tapi ternyata bisa, alhamdulillah. Bahkan kalau kita lihat sekarang kapal muatannya besar banget bobotnya ya. Makanan dan kebutuhan hidup manusia. Bahkan sekarang ditambah dengan kapal terbang lagi sekarang. Enggak tahu nanti kedepannya apaan gitu kan. Subhanallah. Allah bukakan itu kemudahan sekaligus fitnah. Keempat, Allah menurunkan hujan dari langit untuk kehidupan bumi dengan menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman setelah sebelumnya kering dan mati. Subhanallah. Maka kita lihat yang namanya rerumputan itu tak akan tumbuh kecuali setelah adanya hujan. Hujannya berhenti dulu baru tumbuh. Nah, Allah turunkan itu untuk kehidupan bumi. Jadi itulah keindahannya. Dan para ulama sejak zaman dahulu di kitab-kitab fikih mereka juga mempermasalahkan masalah ma'ul bahar. Ma'ul bahar itu ada yang mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh untuk dipakai mandi atau bersuci. Kenapa? Kenapa itu? Ada yang tahu kenapa? Dikatakan bahwasanya ya panas, dikatakan bahwasanya di bawah dasar laut itu ada semacam panas dan semacamnya. Wallahualam, lupa. Dan juga para ulama sebenarnya mereka yang membantah itu juga mereka mengatakan bahwasanya air bahar itu juga asalnya air hujan nantinya. Benar enggak? Di geologi di itu juga dibahas kan? Ya, itu ulama sejak zaman dahulu itu. Sejak kitab itu bukan kuning lagi kitabnya itu. Kitabnya dari kulit-kulit. Itu udah mereka di kitab fikih itu ada, kitab fikih yang zaman dulu. Ya, air laut itu ya nanti akan dia menguap ke langit, kemudian nanti awan akan membawa dan memerasnya menjadi muasirat ya. Terus turun di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Masya Allah. Zaman dulu itu udah kayak gitu bicaranya. Ya. Menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman setelah sebelumnya kering dan mati. Masya Allah. Lima, berhembusnya angin. Baik panas, dingin, kering, basah, angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Ya, angin ini juga memberi kontribusi pada hujan, pada tumbuh-tumbuhan. Ya. Oke, kalau kita lihat pohon, sebenarnya nggak ada di bumi ini selalu aja dimanapun titik di bumi ini selalu kuasa Allah itu kita bisa lihat daun yang melambai-lambai untuk kita ya kan itu diterpa oleh angin kemudian dia melambai-lambai seolah dadah-dadahan sama kita masya Allah ya makanya kalau antum mau refreshing itu nggak usah capek-capek sebenarnya jauh-jauh pergi ke Kalimantan atau kemana depan rumah aja ada pohon payak liatin aja itu pohon payak ya kan. Atau rumput-rumput liatin ada kepik, ya kan? Di antara rumput-rumput siapa tahu ada kotoran kucing juga kita bisa tadaburi kan? Kenapa kucing buang air di tempat ini? Kenapa buang kucing habis buang air tutup ininya? Itu tadabur itu. Jangan mentang-mentang itu kotoran terus nggak ada tadabur ya bisa kita tadabur itu semua penciptaan. Masya Allah. Kemudian ya sesuai dengan awan yang berjalan di antara langit dan bumi terkadang bergantian antara suatu negeri dengan lainnya hingga terjadi hujan di suatu tempat dan tidak terjadi pada tempat lain sesuai dengan kehendak Allah Al-Hakim, Al-Aziz Al-Hakim. Ayat kauniyah ini merupakan argumentasi yang amat kokoh dan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan adanya Allah, ilmu, kekuatan, kebijakan, dan rahmatnya. Karena dialah Rabb semesta alam, ilah bagi orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Tidak ada Rabb yang berhak, yang benar selain dia, sebagaimana tidak ada ilah selain dia. Tidak ada Rabb selain dia, sebagaimana tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Tetapi sayang sekali, karena yang bisa mendapatkan dan melihat dalil-dalil kauni ini secara gamblang pada ayat-ayat tersebut hanyalah orang-orang yang berakal. Maksudnya orang-orang yang menggunakan akalnya. Adapun yang tidak menggunakan akalnya karena menelantarkan akalnya sehingga tidak menggunakannya untuk berpikir, memahami dan mengerti, tapi malah menggunakan hawa nafsu, maka mereka sebenarnya buta, tidak melihat sesuatu, tuli dan tidak mendengar sedikit pun, dan dungu, tidak mengerti apa-apa. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala atas hal ini. Akhwat, ada yang belum punya tafsir Al-Izhar, jadi satu? Belum ada yang datang lagi? Ada yang belum punya? Antum rutin gak datang? Belum? Ini siapa? Antum siapa? Oh baru, oh gak bisa, baru nanti ya, kalau udah lama ya. Ya 2 tahun lah ya. Akhwat, gak ada yang baru datang? Siapa? Mas Ta'mir. Oh iya, Mas Ta'mir. Akhwat gak ada di mana? Akhwat? Ada? Tapi rutin, ada gak? Belum datang orangnya? Tapi mau datang gak? Ada sekarang? Ada? Ada orangnya kan nih? Ada? Saya dikasih dulu karena mungkin dia lebih lama. Insya Allah rutin ya gitu ya. Ya. Ya, jadi pengasihan tersebut mengakhiri kajian ini ya. Nah, kita melanjutkan ke ininya. Yang ininya. Dikasih langsung berpindah materinya. Oke, ke kertas. Bismillah. Baik. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Inna, kita tahu harf musyabbah bil fi'il litaukid, huruf yang mirip dengan fi'il untuk penguatan. Musyabbah bil fi'il, kita sudah berikan alasannya, ada 5. Fi khalqis samawati wal ard, fi di dalam atau perihal khalq, fi jar, khalq majrur. Nah, syuk. Jar dan majrur ini muta'alliqun bimahdhufin khabar muqaddam, bergantung kepada khabar muqaddam yang diapain? Ya, dikedepankan dan dihapus, ya kan? Khabar muqaddam kan dikedepankan kemudian mahdhuf, dia dihapus. Berarti di antara inna dan fi ini sebenarnya ada ada kata. As-samawat mudhaf ilaih majrur. Tahu dari mana? Dari lafal ti ini. As-samawati. Ya, dia mulhaq dengan jamak muannats salim. Penciptaan langit-langit jamak bukan samawat, jamak. Oke. Okay. Adapun ard jamak atau bukan? Bukan. Dia mufrad. Dua-duanya muannats enggak? Muannats. Samawat muannats selain karena dia jamak, karena memang dia mulhaq dengan jamak muannats salim. Dengan lihat ta'min. Ard dia muannats. Kok bisa? Ya emang begitu dari sananya. Ya saya juga enggak tahu, bukan saya nentuin kan. Bagaimana kalau misalnya samawat ini disingularitaskan, disendirikan, mufrad? Jadinya apa mufradnya? Sama ini mudzakkar atau muannats? Muannats atau mudzakkar? hati-hati jawabnya. Anak-anak bilang hati-hati jawabnya supaya antum ragu-ragu. Ya. Muannats atau mudzakkar? Muannats. Apa dalilnya? Dalilnya ada di kitab Nahwul Wadih tulisan As-Sama'u Mumtirah. As-Sama'u Mumtiratun. Langit memberikan hujan dengan tak marbutah. Apa dalilnya kok di Al-Qur'an? Wallahu a'lam. Kita cari nanti kapan itu. Penciptaan langit-langit dan bumi ini pertama. Ayat kauniyah pertama. Ayat kauniyah pertama yang paling global. Sahih enggak? Karena langit-langit dan bumi itu mencakup apapun yang ada di langit-langit dan apapun yang ada di bumi, gitu loh. Lah kalau di langit tuh ada enggak alien? Alien kerja belanja. Apa itu? Alien workshop. Alien tuh ada enggak sebenarnya? Kalau misalnya ada. Kalau misalnya ada. Jin bukan? Mungkin enggak jin kayak gitu? Mungkin, ya kan? Jadi jangan sampai naruh alien ke bawah terus disebut ini alien terus kita isbatkan ada penghuni langit beberapa dan sebagainya, ini malah justru lebih jauh lagi. Misalnya nih jin mental bis supaya orang-orang gagal fokus. Atau berbicara apa yang tidak diketahui. Ya. Waqtilafil laili wan nahar. Al-ardu da ya, al-ardu da. Wa waqtu ikhtilaf ma'tuf ala khalqi majrurun mithluhu. Atau mithluhu bisa. Sini waqtilafi, ya kan? Ma'tufnya ke siapa? Kemana? Ke kata apa? Khalqiyah. Berarti inna fi khalqi dan inna fi ikhtilafi. Ya gitu ya. Oke. Ini yang kedua nih. Jadi waw ni ataf. Atau untuk perhatikan sebelumnya. Ada waw wal ardi. Ada waw wa ikhtilafi ya. Waw yang wal ardi itu ataf bukan? Ataf meneruskan sebelumnya kan? Nah, atofnya kemana? Ke khalqi atau ke as-samawat yang wal ardi? As-samawat. Oke. Adapun wakhtilafi atofnya ke as-samawat, ke al-ard atau ke khalq? Ke khalq. Oke. Wakhtilafil layli wa nahar. I'rabnya ikhtilafil layli wa nahar sama dengan khalqi as-samawati wal ard. Ya. Jadi berjabang-jabang nih. Berarti coba kita tulis gini nih. Inna fi bagi dua khalqi as-samawat yang kedua al-ard. Kemudian bawahnya lagi ikhtilaf al-lail wa nahar. Paham enggak? Atau belum paham? Belum. Jadi inna fi dua dulu. Sesungguhnya dalam satu khalqi as-samawati wal ard, dua ikhtilafil lail wan nahar, dan khalq ini terbagi menjadi dua, yaitu khalq apa, samawat dan juga ard, yang ini ikhtilafnya terbagi menjadi dua, lail dan nahar gitu. Jadi yang ini khalq itu apa namanya, yang ikhtilaf ataf untuk khalq satu derajat. Wa ikhtilafil lail wan nahari wan nahar, ataf juga wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wal fulki, waw di sini ataf bukan? Ataf. Al fulknya itu ma'tufnya ke mana? Ke khalq lagi. Berarti number 3. Nomor 3. Ala khalq majrur mithlah. Oke, okay. Apa arti al fulk? Kapal. Oke. Okay. Kapalnya ada berapa al-fulk ini? Jama' taksir. Tahu dari mana? Al-muannath allati tajri ya. Dia jama' atau mufrad ni fulk ni? Bisa dua-duanya. Di ayat lain tuh ada full juga, tapi dia mudzakkar. Jadi begini, fulk itu kan kita artinya pakai fa, artinya adalah perahu, perahu. Fulk ini jamak dan mufradnya sama, ya. Jadi fulk bisa artinya perahu, bisa artinya perahu-perahu. Kalau fulk bermakna perahu satu tok, gitu kan, maka berarti dia mudzakkar. Tapi ternyata di sini Allah tidak jeri mu'anak berarti ini. Maka fulk di sini jawabannya dia adalah jamak. Jamaknya mirip dengan mufrad dan itu bukan yang nentuin, memang dari sananya. Ya. Jadi fulk yang lebih tepat maknanya adalah perahu-perahu, bahtera-bahtera. Ya. Maka diterjemahkan untuk benerin itu, bahtera-bahtera. Wal fulkil lati yang, ya, jadi fulk artinya tadi perahu-perahu, kapal-kapal, bahtera-bahtera. Allati yang tajri, jaro ya jri artinya mengalir, artinya bisa mengalir, bisa berlari, di sini berlayar maksudnya. Misalnya al-ma'u yajri, air itu berjalan, mengalir, berlari, ya kan? Kemudian itu ja, ro, ya, dan ya. Kuda bahasa Jawanya apa? Jaran. Kenapa? Karena akeh lari, banyak banyak larinya. Wallahu alam itu benar apa enggak? Tapi benar, karena jirian, jirian lari. Iya. Itu asbabun nuzulnya gitu mungkin. Asbabul wurud. Ya wallahu alam itu benar apa enggak, tapi emang kadang-kadang kayak gitu bahasa Jawa. Bahasa lainnya juga Indonesia. Kayak kan qolah itu kan dari kata qullah. Iya, kemudian ditahrif oleh orang Jakarta menjadi kolam. Yang sahih itu yang rajih yaitu orang Jawa qolah itu. Kalau di Jakarta pakai kolam atau kulem bahasa sini. Ya mungkin salah ini, dikira kolam itu pena, kolam. Ya. Ala kulli hal tajri, makanya syaitan tajri majrodam, majro itu artinya aliran. Ketika disebut aliran itu seperti berlari, gitu kan? Fil bahar, di laut. Fil bahar. Atau tadi kalau kita lihat i'rabnya ya, lupa lihat ininya. Allati itu namanya apa? Isim mausul. Ingat. Allati, alladzi, alladzani, alladzina, allatani, allati. Itu isim asma mausulah semuanya itu. Kemudian bisa juga ma, itu bisa mausulah. Ya. Ma itu bisa mausulah. Jadi ma itu banyak, bisa dia istifhamiyah, bisa dia mausulah, bisa juga dia nafiah, ya, dan seterusnya. Allati ini isim mausul mabni fi mahalli jarin sifat. Sifat untuk apa? Al-fulk. Kenapa dia fi mahalli jarin allati ini? Karena kita al-fulk itu fi mahalli jarin atau bagian fi mahalli jarin. Al-fulk ini majrur. Majrur dari mana? Majrur dari alki. Oke. Okay. Allati tajri fi'il fi'il ma'mar atau fi'il madhi tajri fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Marfu'. Marfu' tapi alamat marfu'nya dhammah yang ditakdirkan atas ya. Nah, fa'ilnya dhamir tertutup. Kata ganti yang ditutup takdirnya iya, tajri. Oke, okay, dah itu ya. Gak usah digitu aja biasa. Al-muhim kita tahu itu fil mudhari lah intinya. Ya. Fil bahar, di laut. Fi al-bahar. Laut. Syuf, Masya Allah. Kerajaan iblis di mana? Di mana? Di laut? Ah? Di mana? Sulawesi. Anda ingat dia Sulawesi, ah? Bermuda. Ya Allah alam kok Bermuda ini. Anda enggak tahu Bermuda itu karena ada hukum fisika tertentu atau gimana, enggak tahu itu. Ya. Cuma pasti di laut, cuman laut sebelah mana enggak tahu. Dan pastinya iblis itu bukan Nyirok Kidul, bukan. Terlalu lemah itu kalau Nyirok Kidul. Ya. Al-Bahar adalah laut. Seseorang misal disebut Bahar. Huwa Bahrun. Maksudnya dia adalah laut di sini, maksudnya adalah dia orang yang wawasannya luas banget. Banyak ilmunya itu Bahar. Kalau dibilang Huwa Bahri, artinya apa? Dia seorang pelaut. Bahari-bahari. Perempuan laut, Anissa Bahar. Langsung pecah konsentrasi ini kemana sekarang? Fil bahri bima yanfa'un nas bi harfu jar ma isim mausul. Coba sini tadi yang bilang tadi isim mausul itu bisa alati, alladhi, alladhani, alladhina, alati, alati, alawati atau alatani. Itu bisa isim mausul. Dan isim mausul itu normalnya adalah umum. Faedahnya umum. Yang mencakup dari jenis yang di situ gitu loh. Oke, ma bima yanfa'un nas. Mabni fi ma di sini mabni fi mahalli jarrin muta'alliqun bi mahdhufin hal min fa'ili tajri. Paham enggak? Hah? Jadi bima yanfa'un nas, anggaplah ini adalah hal. Hal untuk apa? Hal untuk fa'il tajri, yaitu fulk. Maksudnya perahu tersebut dalam keadaan, hal itu kan keadaan. Keadaan dia berlayar, dia dalam keadaan dipenuhi oleh apa yang bermanfaat dengan untuk manusia gitu. Ini kalau kita pikirkan lebih dalam bisa pusing, gak habis-habis. Jadi yang penting kita tahu aja. Bima yanfa'un nas. Ma yanfa'un nas. Coba kita misalnya perhatikan apa yang bermanfaat bagi ma di sini mausulah dan dia umum. Ya, dia umum sekali. Sangat-sangat umum. Apapun itu, mau dia pakaian, mau dia barang elektronik, mau dia ikan terutama makanan, ya. Ma yanfa'un nas yanfa'u mudhari'. Mudhari. Fi'il mudhari marfu. Dhamirnya mustatir taqdiruhu huwa. An-nas di sini maf'ul. Jadi apa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, asalnya itu kayak gitu gitu loh. Asalnya seperti itu. Pokoknya ini semua kembali ke hukum asal. Pokoknya ketika Allah Ta'ala sebutkan kebaikan-kebaikan di penciptaan di bumi ini, hukum asal itu untuk kebaikan manusia. Semuanya gitu. Iya kan? Tetapi kenapa kok sekarang rusak? Itu kembali ke surat Ar-Rum. Ada yang bawa Quran? Zoharul fasadu. Apa ya? Bima kasabat aidin nas. Terus awal-awal arot itu. Arot. Kulibatir rum. Jadi telah zahir, tampak fasad. Fasad itu kerusakan. Berarti asalnya tidak ada kerusakan. Asalnya bumi itu tidak ada kerusakan. Fil di mana nih? Tidak cuma di bar, tapi di bahar juga. Di darat dan di laut. Nah, yang sekarang enggak rusak mana? Sama. Ya kan? Makanya kata Allah Ta'ala, ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Di sama enggak ada keretakan, enggak ada kerusakan. Yang ada di mana? Bahar dan bar. Itu udah Allah kasih tahu sejak lama itu. Jadi bar dan bahar itu kan zahir fasadnya itu. Udah Allah isyaratkan. Sekarang banyak fasad di bar dan bahar Tanjung Priuk, lihat aja. Minyak doang isinya. Antum minum, mati besok. Atau gak lama lagi mati mungkin. Fasad, fasid semua itu. Ya. Kenapa sebabnya? Sebabnya bukan karena Allah Ta'ala langsung memfasadkan itu. Enggak. Bima kasabat aydinas. Gara-gara tangan manusia. Manusia, gara-gara manusia. Nah, tapi manusia gak bisa merusak langit. Ya, jauh banget. Gak bisa merusak langit. Yang ke langit aja beberapa orang. Ada yang ke bulan. Itu pun gak tahu bener apa enggak. Itu pun gak bisa ngerusak bulan. Gak bisa. Porak-porandain terus bikin hotel, bikin selokan di sana. Gak bisa. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, makanya Allah sebutkan zuhara fasadu fil bar dan bahar. Tapi yang sama enggak. Bahkan Allah tetapkan ma taru fi khalqir rahman min tafawut. Allah jaga itu sama. Tapi nanti Allah sendiri yang akan memecahkannya. Wan syaqqatis sama. Ya. Dan semua yang ada di sama itu dari idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, itu Allah Ta'ala hancurkan semua itu. Jadi kalau untuk langit nanti ada masanya. Fi ajalin musamma nanti. Ya. Dan kemudian langit juga akan terbelah gitu kan. Allah belah nanti. Dan Allah buka di surat An-Naba gimana? Wa futihatis sama. Allah buka itu langit, fakanat abwaba. Ya. Masyaallah, subhanallah. Wa ma anzalallahu minas samai, dari langit, min ma, yang merupakan air. Apa ini jar majrur, min itu jar, majrur itu ma, muta'alliq bergantung kepada apa? Bergantung kepada mahdzuf hal, yaitu hal yang dihapus dari maf'ulnya anzala. Ai ma anzalallahu minas samai hala kaunihi ma'an. Gitu. Paham gak? Jadi ma anzalallahu min dalil di i'rabnya ma anzalallahu minas samai hala kaunihi ma'an. Apa yang Allah turunkan dari langit dalam keadaan ketika dia menjadi adalah ma. Paham maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tidak hanya ma kan dari langit. Nah, ini hala selagi dia menjadi air. Maksudnya begitu. Selagi dia menjadi air. Kalau misalnya diturunkan batu air, mungkin enggak? Mungkin, tapi Allah kehendaki dia keluarnya air. Sekarang salju itu air bukan? Tapi dia, kita sebut ma enggak dia? Maksudnya ma gitu saja, apa salju? Salju. Iya. Salju. Jadi yang dimaksud di sini adalah ma. Ma ketika dia menjadi air yang turun, itu maksudnya. Tapi salju juga ma juga, cuman dia tetap disebut salju. Jadi yang maksud di sini ma di sini hujan yang normal. Oke. Hujan yang normal. Itu ada kuda lumping atau apa? Kadang ada suara-suara kayak gini, tapi enggak ada wujudnya ternyata. Setan. Kan kayak gitu, bisa. Tapi emang ini setan beneran ini. Maksudnya walaupun ada orangnya ya ada setannya pastinya. Iya, yang kayak gitu-gitu tuh. Pernah ada di dekat rumah masjid, di musala habis sholat kan, sholat zuhur. Kan di pasar, pasar kaget gitu kan. Biasa kaget-kagetan. Pasar kaget, habis sholat, zuhur, waktu dulu masih bujang. Nah, ada kayak gini-gini nih. Keluar, langsung stop. Lewat doang ini. Ituin doang, langsung berhenti semuanya. Pada sholat itu, gitu. Langsung berhenti. Orang-orang yang ngeliatin langsung, hadapan. Nanya bukan ke ana, nanyanya ke orang itu. Takut gitu ke ana. Hadapan, kenapa di stop? Lagi sholat. Sebenarnya kayak gini nih, ketemu orang yang sholat gitu, takut mereka ini. Kenapa? Karena di setiap dari mereka itu ada syaitan. Dan syaitan itu bisa tahu ini orang yang sholat apa yang enggak nih. Makanya orang-orang yang pakai jin, pakai semacamnya, itu kerjanya apa, kok ada orang-orang yang soleh ngehasut. Karena terganggu. Karena ngedeketin orang yang soleh itu enggak enak. Panas. Auranya itu enggak enak bagi mereka. Makanya mereka suka menghasut orang-orang yang benar gitu, dihasut. Ya. Wa na'udzubillah. Enggak nyambung dengan ini, tapi udah kita skip itu. Mudah-mudahan berhenti bentar lagi itu insyaallah. Sampai mana sekarang? Atau belum sampai mana-mana? Fa'ahya bihil ardu ba'da mautiha. Maka atifah. Atifahnya kemana ini ya? Ayo kemana ya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang enggak tahu? Syekhul Islam, antum enggak tahu. Fa di sini nanti ahya di sini atofnya kemana? Anzala? Ayo, ada ajak diskusi ya. A anzala, B khalqis samawat, atau C wallahu a'lam bisawab. Hah? Lebih aman ya? Iya, itu nisful ilmu itu, setengah ilmu itu. Antum dapat kuantan 50. Jadi gimana ahya di sini fi'il apa coba? Ahya di sini. Fi'il madhi, ya kan? Anzala fi'il madhi. Nah, fa di sini ataf. Berarti ahya di sini ataf ke ma'tuf ke anzala. Baik, dengan adanya fa berarti adanya tartib. Adanya tartib berarti di sini mana dulu yang terjadi, anzala atau ahya? Anzala dulu. Maka Allah Ta'ala turunkan pertama, apa yang diturunkan? Air. Ya, makanya Anda bilang tadi air di sini, air yang benar air biasa, bukan air salju. Kenapa kok air salju enggak tumbuh itu? Ya, jadinya itu apa namanya? Gumpalan es doang jadinya. Fa ahya bihil ardo, maka ahya fa'ilnya siapa? Fa'ilnya yang menghidupkan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke anzalallah kan? Ahya yuhyi. Ahya fi'il mudhari'nya yuhyi, yuhyi wa yumit. Ya. Menghidupkan. Bihi dengannya. Ahya. Ba'nya hafujar, ha di sini dhamir muta'alliq bi ahya. Hi di sini kembali ke mana? Dhamir hi di sini huwa, kembali ke mana? Ma, banyu ya. Nah, diurip ke karo banyu kui al-ard. Apa yang dihidupkan? Ard itu apa? Bumi sebagai makulun bi di sini. Berarti tadinya apa? Mati bumi itu. Ba'da mautiha. Ba'da ini dhorf zaman. Mansub. Jadi dhorf itu normalnya mansub. Seperti fauqo, ba'da, qobla, dan seterusnya. Bergantung kepada ahya. Jadi dihidupkannya itu setelah kematiannya. Mudhaf. Maut. Mudhaf ilaih. Majrur. Ha di sini mudhaf. Kembali kemana? Hah? Ke ard. Berarti fa ahya bidzalikal ma'i al ardo ba'da mautil ardi, ya gitu ya. Nah, maut di sini dia mudhaf ilaih atau mudhaf? Hah? Mudhaf ilaih dan mudhaf. Kenapa mudhaf ilaih? Dari yang sebelumnya ada isim dzaraf ba'da mauti. Ba'da ini dzaraf sekaligus mudhaf, mauti mudhafun ilaih sekaligus mudhaf, ha adalah mudhaf ilaih. Itu makanya ini dhamir fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Oke. Nah, lihat di sini fa di sini kan tertib. Berarti kan kita sudah tahu tadi kronologinya. Allah turunkan dulu air, baru kemudian menghidupkan bumi yang tadinya mati ketandusan kekeringan. Wa batha fiha min kulli dabbah. Wow, di sini atifah. Batha fi'il fi'lu madhin, fi'lu madhin. Fi'il madhi lagi nih. Baik. Batha di sini atofnya kemana nih? Anzala. Ayo. Anak kasih pilihan. A. Ke khalqis samawati wal ard. B. Ke anzala. C. Ke ahya. D. Ke wallahu alam. Ahya. Ayo. Siapa yang jawab A? Ada yang jawab A khalq? Enggak ada yang jawab A. Yang jawab B siapa? Tadi antum jawab B enggak? Udah mansukh? Enggak jadi? Oke. Okay. C sekarang udah antum udah rujuk dari B. Berarti ke C. Ada yang jawab D, wallahu alam sisanya. Ya, pokoknya jawabnya wallahu alam terus. Nanti kalau ada tes ujian wallahu alam. Hanya Allah yang paling tahu, saya enggak mau sok tahu gitu. Jadi di sini batha itu merujuk kembali ke ahya. Kenapa atofnya ke ahya? Karena bath fi'il batha di sini sama bukan tartib dia, tapi berbarengan dengan itu dengan ahya. Ya, Allah Taala menghidupkan bumi sekaligus juga menyebarkan fiha. Antum pernah dengar mabsusah? Di surat apa itu mabsus? Wa zarabiyyu mabsusah. Zarabi itu artinya ini bukan bantal-bantal bukan? Hah? Permamalnya atau bantal-bantal? Wa namariqu masfufah. Oh, namarik itu bantal-bantal. Zarabi, ada yang tahu artinya zarabi? Enggak ada yang tahu? Sama. Oke. Okay. Kemudian antum juga enggak tahu kan? Ya udah sama-sama kita. Ya alhamdulillah. Ya sesama enggak tahu ya jangan mengejek kau gitu. Ya, oke. Okay. Oke, okay, batha fiha. Fiha di dalam di bumi itu. Fiha fi itu terkadang bermakna ala ya. Ya enggak? Berarti batha 'alal ardi. Di atas bumi min kulli dabbah. Min, ada yang mengatakan min di sini zaidah mas, ada yang mengatakan min ini tab'id, ada yang mengatakan mini bayaniyah jinsiyah. Ia mengatakan zaidah itu berarti ini sekadar penekanan. Ia mengatakan min di sini tab'id berarti dan me apa namanya bahasa apanya menyebarkan di atas muka bumi sebagian dari seluruh dabah. Dabarnya apa? Binatang. Apa? Iya, dabah itu binatang di atas bumi. Ya wallahu alam kalau dengan min di sini tab'id berarti ada binatang yang di atas ya, di atas di, maksudnya di yang enggak di bumi, enggak di bumi hewan apa namanya? Tinggalnya enggak di bumi, maksudnya enggak menetap di bumi gitu loh. Kayak burung dan semacamnya. Itu kalau kita tafsirkan min di sini tab'id, penyebagian. Jadi min di sini artinya sebagian dari seluruh hewan. Sebagiannya di bumi disebarkan, sebagiannya di atasnya. Wallahu alam. Kemudian kalau min di sini ditafsirkan min bayaniyah untuk bayanul jins, maka berarti seluruh jenis hewan disebarkan oleh Allah di bumi. Lafal kul itu lafal termasuk sigot umum. Sigotul am, ya. Sigotul umum. Baik, kemudian wa tasrifir riyah, apa arti tasrif? perubahan, pergeseran, siklus sahih. Siklus udara. Ah, di sini angin. Angin sama udara, seluruh angin adalah udara. Tapi tidak seluruh udara adalah angin. Iya. Jadi angin itu yang apa, yang agak bergejolak kencang itu, deras sedikit gitu, angin. Makanya kalau misalnya kita naik motor, parkir di kira Pak bengkel, "Mas, angin, Mas," gitu. Iya. Kita enggak bilang, "Mas, udara, Mas." Ya, terus habis itu kita protes. Ya, "Mas, bayar." Ya, kita mau jalan, "Bayar, Mas." Loh, apa? Gak boleh menjual angin, ya kan? Oke, tasrif riyah. Tasrif ma'tuf ala apa? Ma'tuf mana? Kita lihat waw di sini ada waw. Waw lagi. Khalq. Nah, ada jawabannya kan? Mantap. Kembali ke khalq, bukan kembali ke fi'il-fi'il madhi tadi, bukan kembali ke anzala, kembali ke ahya, kembali ke bata, enggak. Baik. Jadi tasrif ini kembali ke mana? A, kembali ke khalq. B, kembali ke anzala. C, kembali ke ahya. Mana yang benar? Khalq. Masih pada ragu? Mana auzubillah, kalau masih pada ragu, ini udah ada jawabannya, udah ana jawab juga tadi. Ya, jadi tasrif kembali kepada khalq dan siklus riyah. Riyah jamak dari rih. Rih, apa arti rih? Angin. Nah, bisa juga bau. Rihah, apa bau dah? Riha atau raihah. Misalnya taqarrabtu ilaika fashamamtu raihah karihah. Saya mendekatkan diri kepadamu dan saya mendapatkan bau yang dibenci, bau yang buruk gitu. Raiha kariha. Ya. Raiha. Jadi kalau misalnya ra ya ha dan ra waw dan ha itu menunjukkan sesuatu yang terasa namun tidak tampak. Ya enggak? Ruh, arwah, riyah dan semacamnya. Wallahu a'lam. Wassahabil musakhkhari bainas samai wal ard. As-sahab ini nama nama marga Arab bukan? Sahab. Sihab ada, sahab ada juga. Sahab atau sihab gitu kan. Apa ini apa? Bukan marga kan? Nah, sahab artinya awan. Jadi kalau misalnya marga sahab artinya marga awan. Kalau sihab artinya apa sihab? Lentera. Oh, siham. Kalau misalnya siham itu. Ya. Sahab awan. Ma'tuf 'ala riyah. Lihat. Waw di sini waw atof was sahab, ya. Dan sahab di sini kembali juga ke seperti apa? Ke riyah. Ya. Berarti tasrif di sini terhadap riyah dan juga terhadap sahab. Paham? Tasrif artinya apa tadi? Pergejolakan, siklus, pergerakan. Nah, yang digerakkan di sini bukan cuma riyah doang, ternyata sahab juga. Iya. Dan hujan dimanapun itu ada kontribusi riyah dan ada kontribusi sahab. Ya. Baik, jadi sahab ini ma'tuhun 'ala riyah. Tetapi sahab di sini coba ini al-musakhkhar. Al-musakhkhar. Al-musakhkhar artinya apa di situ? Apa nih? Terkendalikan, dikendalikan, dikendalikan. Baik. Al-musakhkhar di sini sifat ya. Di sini tulisannya na'at, artinya sifat. Sifat, sifat. Sifat. Lama al-musakhkhari. Lihat harokat terakhir musakhkhari berarti dia pasti mensifati isim yang majrur juga. Pilih mau dabah tasrif riyah atau sahab, pilih yang mana? Ayo. Ana ulangi. Al-musakhkhar di sini sifat, artinya terkendalikan. Dia mensifati apa? Pertama A, dabah, B, tasrif, C, riyah, D, sahab. E itu wallahu alam bis-shawab. Mana yang dipilih? Jadi selalu ada E gitu kan? Ihtiyat, jaga-jaga. Kalau disalahin bisa ada pembelaan. Tawadu. Tawadu sudah menyebalkan. Ya. Yang mana? Ayo. Kan udah ada jawabannya, Bro. Masih ragu antum? Hah? Antum masih meragukan jawaban ini? Musakhkhar na'at sifat untuk sahab. Berarti yang dikendalikan di sini apa? Awan. Boleh enggak Anda bilang riyah dan sahab di sini musakhkhar? Riyahnya juga. Ya. Boleh enggak? Kalau dua ikon riyah dan sahab. Riyah itu jamak bukan? Muannats atau mudzakkar jadinya? Muannats. Sahab jamak bukan? Bukan. Tapi minimal dua lah. Ya, dua benda nih. Harusnya al-musakhkhar al-musakhkharain gitu Pak, misalnya dua. Ya kan? Berarti kalau misalnya riyah dan sahab kurang tepat. Tapi kalau Anda bilang al-musakhkhar di sini mensifati tasrif, boleh enggak? Tasrif artinya apa? Siklus penggerak-gerakan, pengaturan yang musakhkhar. Bisa enggak? Bisa. Berarti musakhkhar bisa na'at untuk sahab, bisa na'at untuk tasrif. Terus antum tanya, "Loh, ini al-musakhkhar ada alif lam." Ayo apa yo yo yo yo. Tasrifnya mu'arraf ditarifkan dengan idhofah, sahih. Ah, ahsan, bagus. Bagus, bagus. Kamu sudah mulai pintar, aku muda. Aku sungguh bangga denganmu. Kelak jika aku sudah mati, kau harus menggantikan peranku. Oke, okay. Wasahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Baina artinya apa? Antara. Antara itu isim alam atau bukan? Hah? Antara isim alam karena kantor berita ya. Nah, ketipu lagi ya. Baina di sini dzarf makan yang menunjukkan atau adverb of place. Dzarf menunjukkan tempat, keadaan tempat. Itu baina antara ya. Dia mansub. Namanya dzarf kan mansub kata yang bilang fathah akhiran ya. Nah, dia juga mengidhaf ya. Jadi riyah dan sahab ini atau sahab itu bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Ya. Nah, kenapa di sini asamanya sitok? Satu aja. Kenapa enggak jamak seperti yang sebelumnya kan? Samawati wal ard. Kenapa? Ya. Nah, karena siklus tersebut hanya di as-sama'i dunia yang dimaksud, sahih. Iya, bukan di sama yang di atas-atas kita enggak tahu, enggak dikasih tahu. Jadi, tasrifur riyah dan as-sahab ini yang dimaksud ada di langit yang terendah di bumi, di langit dunia. Nah, itu yang kita lihat ini sekarang. Bukan di seluruh langit, gitu kan? Makanya bainas sama'i wal ard, bukan bainas samawati wal ard. Jadi bainas sama maksudnya as-sama di sini as-sama apa? As-sama ad-dunya. Wal ard dan bumi. Kemudian la ayatil liqaumi yaqilun. Lam di sini lamul ibtida litaukid. Lam untuk ta'kid. Ada apa di sana? Ada ayat-ayat. Ayat-ayat ini ternyata dia adalah isim inna. Masya Allah, jauh banget. Kemana aja, jauh banget itu. Subhanallah, ini bahasa Arab luar biasa itu. Ya. Kalau misalnya kita wakaf di sini sulit, maksudnya jarang ada orang nafasnya panjang sampai satu ayat ini. Bisa ada yang bisa sini? Ayah yang bisa, aduh, kemana? Anda juga dari tadi nggak bisa kayak itu, susah. Jadi uzur antum, antum wakaf di tempat di tengah-tengah, nggak apa-apa. Taib, ayat isim inna. Isim inna ini muakhor, diakhirkan. Kenapa? Karena ya khobar. Kenapa khobar muqaddam? Karena di sini anggap khobarnya itu adalah syibih jumlah. Syibih jumlah yang serupa dengan kalimat. Maksudnya apa Mas, serupa dengan kalimat? Coba Anda bilangin. Contoh. Ada kalimat anta bukan. At-tilmidhu fil fasl. Iya kan? At-tilmidhu fil fasl. Murid itu di kelas. Baik, kalau misalnya kita bilang at-tilmidh, enggak bakal bisa jadi jumlah dia, enggak bakal bisa di kalimat sempurna. Tapi kalau bilang fil fasl, di kelas itu hampir menjadi nyaris. Jadi kalimat nanggung. Makanya disebut syibih jumlah. Nah, kalau ditambah dengan harfu musyabah bi harfu taukid inna, berarti inna fil fasli tirmidhun misalnya. Taib. Kalau begitu fil fasl di sini syibih jumlah dikedepankan. Muqaddam ya. Dikedepankan. Ya. Inna fil fasli tilmidhan. Nah, fil fasli ini semanzilah misal dengan khobar. Khobar inna. Berarti dari fi khalqis samawati wal ardu ikhtilafil laili wan nahar sampai bainas samai wal ard itu satu jumlah, bukan jumlah mufida, bukan jumlah mufida, bukan dari fi khalqis samawati sampai bainas samai wal ard itu jumlah mufida, bukan bukan semuanya itu adalah syibih jumlah, paham? Semua itu cuma namanya syibih jumlah. Ya. Luar biasa kan bahasa Arab? Panjang, ini panjang banget ini. Panjang banget, belum jadi kalimat sempurna. Ya. Perlu apa? Perlulah ayat ini, perlu mubtada, perlu isim inna saja yang sesimpel ini. Dan intinya itu cuma di ini sebenarnya. Intinya la ayatin liqaumi yaqilun. Itu semua diceritakan panjang lebar. Itu semua adalah ayat-ayat untuk kaum berakal. Udah. Wah, subhanallah. Tamasya dari tadi panjang, hampir sejam itu. Ternyata kita membahas setengah jumlah. Jumlah yang belum sempurna. Wah, subhanallah. Ya. La ayat-ayat. Makanya ayat jamaknya ayat-ayat. Ayat-ayat cinta. Artinya apa? Tanda-tanda cinta. Ya. Liqaumi yaqilun. Li jar, harfu jar, qaum jam majrur muta'alliq dengan mahdhuf na'at li ayat ini. Jadi liqaumin, antara li ala ayatin dengan liqaumin itu ada sifat yang terhapuskan supaya maknanya bisa dipahami dengan benar. Apa gimana takdirnya? Takdir ijtihad ya. La ayatin bayyinatin liqaumin ya'qilun. Artinya apa? Adalah ayat-ayat yang jelas, gamblang, nyata ya. Itu maksudnya. Karena kalau misalnya adalah ayat-ayat bagi orang yang berakal. Ya, ayat-ayat. Tapi ayat-ayat tersebut ayat-ayat yang jelas bagi orang yang berakal. Itu ijtihad ulama. Mentakdirkan adanya sifat yang terhapus yang bisa dipahami dari konteks ayat. Jadi maksudnya kan di sini orang-orang yang berakal itu mereka akan benar-benar mengimani yang jelas bagi mereka. Ya. Ayatin bayinatin, ayat-ayat yang jelas li bagi kaum orang, kaum yang yaqilun, mudhari'. Kemudian kenapa di sini memakai fi'il mudhari' aqilun? Itu berpengaruh terhadap terjemahan menggunakan akal. Yaqilun fi'il mudhari'. Dan misalnya dalam bahasa Inggris, English, ya, kita punya, bukan kita, mereka punya simple present tense. Nega, itu yang tidak pakai apa-apa itu, enggak nyampur dengan is, ing, are, ing, ya, atau dengan have, kemudian verb 3, had, verb 3, atau verb 2, itu simple past. Tapi ini simple present tense. Dia rumusnya itu cuman subject, verb, one. Nah, subject kalau misalnya Ayu Dewi, maka Dewi Ayu, maka dia verb one toh udah selesai sama objek kalau ada, kalau transitive. Kemudian kalau misalnya he, she, it, atau dengan nama yang satu orangnya, maka dengan apa? Dengan tambahan S untuk verb one-nya. Terus apa korelasinya? Hah? Nah, usage-nya, penggunaan simple present tense diantaranya untuk sesuatu yang menunjukkan repetition. Repetition itu artinya apa? Pengulangan, sesuatu yang getting used to gitu, sesuatu yang biasa terjadi, yang selalu dilakukan, yang normal dilakukan misalnya. Misalnya apa? I go to school every day. Baik, benar itu. Tapi kalau misalnya dibilang I'm going to school, saya sedang sekarang, enggak memaknai yang biasa-biasa, enggak, tapi sekarang. Contoh lain, I pray every day. Saya berdoa tiap hari. Nah, penggunaan simple present tense ini menunjukkan repetition dengan tambahan ada everyday. Kalau anda bilang I'm a prayer, saya adalah seorang pendoa, maka kesannya itu labelisasi saja, tidak mengesankan rutinitasnya. Paham di sini? Makanya di sini li qaumin ya'qilun, bukan li qaumin 'aqilun. Kenapa kalau disebut li qaumin 'aqilun maka menjadi label saja? Adapun kalau misalnya qaumin yaqilun, maka tidak sekedar label, tapi menunjukkan keterfungsian yang merupakan rutinitas dia, yaitu menggunakan akalnya. Paham enggak di sini? Bingung? Bingung? Iya. Ya alhamdulillah kalau bingung. Bingung antum? Enggak paham. Ini misalnya anda bilang li qaumin aqilun artinya apa? Kaum yang berakal gitu. Ya kan? Kalau li qaumin yaqilun artinya kaum yang menggunakan akalnya. Dan menggunakan akal mesti berhari-hari, setiap hari. Beda enggak dua terjemahan? Maksudnya dua itu beda enggak? Kaum yang berakal dengan kaum yang menggunakan akalnya. Hah? Beda enggak? Antum berakal enggak? Iya. Benar, anda serius nanya. Antum berakal enggak? Alhamdulillah. Antum menggunakan akal antum enggak? Baik, kalau antum mengatakan antum menggunakan akal antum, itu pertanyaan untuk sehari-hari menggunakan akal antum enggak? Enggak. Menggunakan akal ini gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Ya, Saputra, hal anta aqil? Ya. Hal anta ta'qil? Beda. Hal anta aqil, apakah kamu aqil? Iya, saya berakal sehingga majnun. Jadi aqil lo jadi majnun kan? Kalau nabi hal anta ta'qil, maksudnya apakah antum berpikir? Apakah antum menggunakan akal antum? Beda kan? Udah kerasa enggak perbedaannya? Tesnya kerasa enggak, Mas Bro? Bapak kerasa enggak, Pak? Ini yang dua. Tafakur. Bapak yang itu terutama. Bisa kebaca bedanya? Mas Bro, kebaca. Kerasa. Alhamdulillah. Jangan kebaca doang, nanti kerasa. Itulah bedanya. Liqaumin ya'qilun dengan liqaumin aqilun. Ya. Jadi memang beda antara kalau misalnya penjabaran dengan label fa'il atau maf'ul dengan penjabaran dengan fi'il. Ya. Seperti I'm a player dengan I play. Itu beda. I'm a player berarti lebih ke label. Kalau misalnya fi'il lebih ke kebiasaannya, gitu loh. Fi'il mudhari maksudnya. Taib. Any question? Ada pertanyaan? Silakan Mas Jordan. Mana? Apa? Kata apa? Kalimat apa? Fi qaw? Hah? Fi khalqi, ha? Takdirnya biasanya kalau khobar yang mahdhuf itu biasanya kainun. Kainun. Inna kainun fi khalqis samawati wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Kain. Kain itu artinya apa? Enggak ada artinya. Kalau diartikan di Indonesianya enggak diartikan. Nah. Kain. Kain itu artinya being gitu loh. Kayak kalau misalnya dalam present continuous tense seperti is, are, am. Ya, kayak gitu. Tapi itu berfungsi sebagai sedang ya. Tapi seperti I am, adalah gitu. Sesungguhnya adalah di penciptaan langit bumi, adalah di perbedaan siang dan malam, dan adalah di perahu-perahu yang gini-gitu-gitu dan seterusnya. Ya, karena, ya dari karena yakunu kainun, ya. Dan dia kainun di sini khobar mukaddam marfu, karena khobar ina itu marfu kainun. Saya misalnya, inna fil fasli rojulun, ya. Sesungguhnya di fasl ada rojul. Nah, inna kainun fil fasli rojulun. Sesungguhnya adalah di kelas seorang rojul, maksudnya seorang rojul adalah di kelas, ada di kelas, ya, al-muhim gitu, paham? Yes, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Akhwat, eh? Akhwat kalau mau bertanya di kertas maaf ya. Ya, tadi Anda bilang gini, al-musakhar alif lam itu ta'rif mu'arraf ya. Mu'arraf kan. Jadi itu ada nakira ada ma'rifah. Jadi al-musakhar ini ma'rifah kan? Baik. Sekarang kita perlu mengetahui dulu bentuk-bentuk ma'rifah di antaranya isim alam, kemudian yang ada alif lam mu'arraf bi alif lam. Kemudian di antara bentuk mu'arraf ma'rifah adalah isim yang menjadi mudhaf. Nah, kita tahu bahwasanya tasrif itu mudhaf untuk ariyah dan ariyah mudhaf ilaih dan juga ashab juga mudhaf ilaih pada tasrif. Maka tasrif di sini dia adalah ma'rifah. Iya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, dah selesai. Enggak ada lagi ya, Pak Kang Hasan. Mana ya? Ma? Ma yang mana nih? Ma. Mimma'in. Bismillah. Ma di sini ada di langit ada di apa? Di Tadi pertanyaan gimana? Pertanyaan? Ya, baik. Ya, jawabannya begini. Ini ada dua macam kemungkinan ihtimal. Bisa jadi dahulunya adalah kering. Ya, kemudian Allah Ta'ala jadikan adanya air tercurah dari langit. Itu bisa ditafsirkan pertama sehingga global bumi menjadi hai, yaitu menjadi hidup. Atau bisa ditafsirkan, dan ini yang sehari-hari terjadi. Al-ard di sini tidak kita tafsirkan ard global semua bumi, semua satu bulat bumi ini. Tapi maksud ard adalah turab. Yaitu landasan kita, dasar kita. Sehingga ini makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan telah dijadikan buat saya dan umat kaum muslimin Nabi Muhammad, ard itu sebagai masjid dan suci menyucikan. Nah, ketika disebut suci menyucikan berarti ard di sini maknanya tanah. Ya kan? Dan tanah itu biasanya atau memang sifatnya dia kalau udah gersang pasti tumbuhan yang di atasnya normalnya apa? Enggak tahan hidup sehingga membutuhkan siraman. Padahal di bawahnya ada air. Ya kan? Di bawah tanah itu ya ada air. Di gali-gali juga bakal ada air. Tapi kenapa tanah di atasnya ini? Karena membutuhkan siraman di atas. Ya. Itu tanah. Seperti kolbu kita sebenarnya kayak gitu. Kolbu kita seperti tanah juga. Yang kalau misalnya didiamkan begitu saja, lama-lama enggak bisa tanaman-tanaman amal itu berkembang. Sehingga membutuhkan curahan, siraman, kayak gitu. Nah, yang seperti itu pun tak jadid itu. Maksudnya, sesuatu yang sirkulatif ya, selalu terjadi seperti itu. Ya, repetition-nya. Ya, jadi art di sini dimaknai sebagai normalnya tanah manapun itu yang tadinya akan mati kalau misalnya udah kekeringan, kemudian Allah siramkan. Nah, hidup lagi dia. Dan terjadi lagi kematian lagi. Allah siramkan, hidup lagi dan seperti itu. Ya, normalnya seperti itu. Jadi enggak, bukan art ini yang kedua, penafsiran kedua tidak dimaknai satu bumi penuh. Tapi manapun dia yang disebut tanah itu ard. Tanah itu tadinya mati. Kemudian Allah hidupkan dengan air yang dari atas. Nah, walaupun ada enggak air laut? Ada air laut, bahkan air bawahnya juga ada, tetapi Allah Ta'ala tidak memfungsikan air bawah untuk menyuburkan tanah tersebut melainkan dari atas. Dan itu pasti ada hikmahnya. Iya. Begitu ya. Nah, makanya kalau misalnya ini kita perhatikan, air dari langit turun ke bumi, ya kemudian bumi pun bersyukur dengan mengeluarkan tanaman. Sebagaimana kita kalau mendapatkan curahan rohani, siraman rohani, gitu kan? Maka kita bersyukur dengan tanaman amal, gitu. Begitu, filosofinya begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, kelas. Kita cukupkan sampai sini. Setelah ini insyaallah bulughul maram sekitar 5 menitan kita istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.